Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Masih dalam mukaddimah halaman 8. Qala al-muallif wafaqallahu ta'ala وَلْيَعْلَمْ طَالِبُ الْعِلْمِ أَنَّ عُلُومَ اللُّغَةِ وَالْبَلَاغَةُ بِدْعَةٌ مِنْهَا هِيَ أَحَدُ جَنَاحَيْنِ يُحَلِّقُ bacanya yuhalliku bermakna ya'lu terbang meninggi yuhalliku bihima fi fahmil kitabi alladhi anzalahu Allahu bilisanin arabiyyin mubin wa fahmi kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya seorang thalibul ilmi mengetahui bahwasannya ilmu bahasa dan balaghah itu bid'ah, bagian dari ilmu bahasa tersebut. Ini namanya jumlah i'tiradiyah, la mahala lah minal i'rab. Bahwasannya ilmu bahasa adalah hiya ahadu janahain, satu dari dua sayap, yang dengan kedua sayap tersebut seorang bisa meninggi atau terbang untuk memahami Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Arabi, dengan bahasa Arab yang mubin. Bahasa Arab itu disifati oleh Allah mubin, yang bisa menjelaskan. Jadi bahasa Arab itu salah satu dalil, bahasa Arab itu adalah bahasa yang terbaik, ini ayat ini. Bilisanin Arabiyyin mubin. Karena disifati dengan mubin, bisa menjelaskan. Itulah balaghah. Mubin itu adalah salah satu identitas balaghah, itu bisa mubin menjelaskan jelas. Wa fahmi kalamin nabi, ini ataf ke fi fahmil kitab, wa fahmi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum belajar balaghah, seorang harus sudah memiliki bekal dalam ilmu bahasa Arab, yaitu nahwu dan juga sorof, karena balaghah itu adalah salah satu dari bidang ilmu bahasa Arab, di mana dengan ilmu bahasa Arab seseorang bisa terbang, bisa meninggi untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah. Wal janahul akharu wal aqlu, dan sayap yang kedua, sayap pertama adalah ilmu bahasa dan sayap yang kedua adalah al-aql, itu memiliki pemahaman, kecerdasan dan juga kemampuan. Fa idza jama'a al-aqlu as-sharihu ma'a al-fahmi as-sahihi li nususil wahyi sara haluhu qariban min halil arab. Apabila terkumpul pada seseorang akal yang sharih, akal yang jelas, yang tidak, yang mudah, gampang, mudah dan gampang dalam memahami sesuatu, bersama dengan pemahaman yang sahih terhadap nususul wahyi, maka keadaannya akan berubah menjadi keadaan orang yang koriban, dekat, sebagaimana dekat terhadap keadaan orang Arab, walaupun dia ajam. Jadi walaupun dia itu ajam, kalau dia memiliki kemampuan bahasa Arab dan juga memiliki pemahaman yang kuat, maka keadaannya itu bisa dekat seperti orang Arab. Alladzina kanu yasma'una nususul Al-Qur'an wa kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyarah. Bukan hanya seperti orang Arab, tapi al-Arab di sini disifati dengan orang Arab yang mereka mendengar langsung. Karena enggak mesti orang Arab paham Al-Qur'an dan As-Sunnah. Enggak mesti orang Arab mereka itu mampu menghayati bahasa Arab. Orang-orang Arab zaman sekarang yang mereka jauh dari pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang benar, mana mereka bisa menghayati Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu diserupakan dengan orang Arab, bukan hanya orang Arab, tapi orang Arab yang mereka itu mendengar langsung. Nusus Al-Quran wa kalaman Nabi mubasyarah, yaitu orang Arab zaman dahulu. Ini beda sudah, seliranya orang Arab zaman dahulu dengan orang Arab zaman sekarang sudah beda. Maka apabila seorang mempelajari ilmu-ilmu seperti ini, walaupun sekalipun dia orang ajam atau dia dari kalangan orang Arab, akhir dia akan bisa mendekat kepada keadaan orang Arab zaman dahulu. Jadi bisa langsung meresap betul Karena itu termasuk dalil dalam asma wa sifat. Orang Arab zaman dahulu mereka enggak pernah menanyakan. Mereka enggak pernah ada pemahaman-pemahaman seperti orang Arab mutaakhirin, tafwid, takwil dan yang semisal enggak ada. Karena itu salah satu dalil untuk membatalkan takwil, tafwid dan yang lain itu adalah orang Arab zaman dahulu ketika turunnya wahyu enggak ada, mereka itu membantah atau menanyakan bagaimana dan bagaimana enggak ada, karena mereka langsung paham. Berbeda dengan para mutaakhirin. Itu salah satu dalam bab asma wa sifat. Wa na'ni bi ulumil lughah, dan yang kami maksud dengan ilmu bahasa adalah ma yata'allaqu bi i'rabiha, apa-apa yang berkaitan dengan i'rab, wa taraki biha, dan juga penyusunannya itu dengan bab sharaf tarakib, wa dalalati alfadhiha, dan juga dalalah penunjukan lafaz-lafaznya, dan ini dengan ilmu balaghah, ilmu bayan. Fakam min mas'alatin waqa'a fiyan niza', betapa banyak suatu persoalan, permasalahan yang terjadi padanya itu an-niza', perselisihan. Wa khatala ar-ra'yu, khatala ay akhta'a. Wa khatala ar-ra'yu bisababil jahl. Wa khatala ar-ra'yu. Demikian juga masalah-masalah yang di dalamnya pandangan seseorang itu salah bisababil jahl, bisabab ini khabar dari masalah. Fakam min mas'alatin, ini kan kam khobariya kan sebagai mubtada. Khobarnya itu bisa babil jahl. Semua itu adalah dengan sebab kebodohan. Bimakna lafzi wa dalalatih, dengan makna lafaz dan juga madlul mad pendalilannya. Jadi banyak masalah itu gara-gara salahnya itu salah memahami lafaz. Salah dalam memahami dalalatul lafaz. Wa qad asbattu fi dzalika asyaratil masaili, dan sudah aku tetapkan dalam masalah itu puluhan masalah, puluhan contoh. Kanal khata'u fiha bisababi dha'fi at-ta'ammul fil wajhil lughawi wal i'rabi. Di mana kesalahan di dalam puluhan masalah tadi adalah dengan sebab lemahnya penghayatan ta'ammul dari sisi ilmu bahasa wal i'rabi, dan juga dari sisi ilmu i'rab lil kalimah fi musannafin khosin, untuk sebuah kalimah. Itu lemahnya ta'amul dari sisi lughawi, dari sisi i'rabi terhadap suatu kalimah sudah saya sendirikan di dalam musannaf khos, dalam sebuah tulisan khusus. Sebagai contoh bahwasanya lemahnya ilmu bahasa itu nanti bisa menyebabkan lemah dalam pemahaman. Wa li hadza qala ba'dul bulaghah, oleh karena itu berkata sebagian ahli balaghah, la yakunul balighu balighon hatta yakuna makna kalamihi asbaqo ila fahmika min lafzihi ila sam'ika. Tidaklah seorang ahli balaghah itu dikatakan baligh beneran sampai dia itu mampu ucapan, makna ucapannya itu lebih cepat kepada pemahamanmu daripada lafadznya kepada pendengaranmu. Ini ucapan ini juga sangat balaghah ini. Ucapan ini juga sangat balaghah sekali. Karena apa? Dia bilang orang itu enggak mungkin dikatakan, orang itu enggak mungkin menjadi baligh sampai ucapannya itu lebih cepat dipahami daripada didengarkan. Ya, pada hakikatnya enggak ono. Tapi kan ini kan nama saking, ini untuk mubalaghah. Ucapan ini kan untuk mubalaghah. Seakan-akan sampai lebih, dia belum ngomong, belum selesai ngomong itu wis paham orang itu. Ini hakikat balaghah betul. Ucapannya belum selesai tapi pemahamannya sudah merasuk. Maknanya sudah difahami oleh pendengar, jadi ucapan ini pun sendiri memuat balaghah yang sangat tinggi. Karena pada dasarnya gak mungkin ada ucapan itu yang masa sudah difahami, lafadznya belum didengar. Tapi itu sebagai bentuk mubalaghah, saking baligh-nya, saking hebatnya ucapannya sampai cepat difahami, cepat merasuk sebelum kalimatnya selesai. Wa ta'ammal dzalika tajidhu ayanan, dan resapilah ucapan tersebut, kamu akan mendapatinya betul-betul ada. Hatta fi kalamil awam, sampai-sampai pada ucapannya orang awam. Nah, ini kita dapat di kadang orang awam itu kadang ngomongnya itu kadang pas. Iya betul kadang. Omongannya orang awam itu kadang benar-benar mengena. Alladzina utu minal hikmati fil khitabi wa husnil qaul wa isabatihi ma lam yu'tahu ba'du adiyail lisa ba'du adiyail bayan, di mana orang-orang awam tadi itu kadang mereka itu diberikan dari hikmah di dalam bab ucapan dan juga dalam bagusnya perkataan dan benarnya perkataan tersebut, apa-apa yang kadang orang yang belajar ilmu balaghah sendiri enggak punya. Jadi kadang menang orang awam kadang. Karena memang balaghah itu sesuatu yang enggak bisa dipikir-pikir kadang. Jadi orang awam itu mereka terkadang diberikan oleh Allah kemampuan untuk berbicara itu kadang lebih hebat daripada orang yang bergelut ba'du ad'iya. Ini adalah para orang-orang yang mengklaim, orang-orang yang dipanggil dengan ahli bayan. Kadang orang awam itu mereka dalam sebagian ucapan, maksudnya bukan kok semua ucapannya. Kalau semua ucapan orang awam ya enggak mungkin. Kadang sebagian ucapan orang awam itu ada yang memang lebih kuat balaghahnya daripada ucapan orang yang sibuk dalam ilmu balaghah. Alladzina yuhsinuna rasfal kalam. Lebih bagus daripada ahlu bayan yang mereka itu yuhsinun, pandai di dalam rasfal kalam. Merangkai, rasf itu merangkai kata. Cuma pandai merangkai itu, tapi maknanya itu kosong. Yatakallamul wahidu minhum kalaman yadhabu fihi wa yaji. Terkadang orang yang bergelut dalam ilmu bayan tadi, dia itu berbicara. Salah seorang di antara mereka berbicara suatu pembicaraan, yadhabu fihi wa yaji, kesana kemari. Maksudnya yadhabu fihi wa yaji itu ngomong kesana kemari panjang lebar. Wayas'udu wa yanzil, naik turun. Ini orang Arab mengibarahkan ucapan kalau muter-muter itu dengan ini. Yadhabu fihi wa yaji, datang dan pergi dan datang, naik turun. Wala yasilu ila jauharil maudu. Bersama dengan lebar, panjang lebarnya ucapan tadi, dia enggak bisa sampai kepada titik inti pembicaraan. Illa ba'da'an yunsiaka awwalal kalam. Kecuali lama sekali. Setelah dia melupakan bagi kamu, bagi pendengarnya tadi, ucapan yang depannya. Wawaw sampai pendengar itu lupa apa tadi yang depan, dia baru sampai kepada maksud tujuannya. Jadi ada orang memang seperti itu. Walaupun dia sibuk atau walaupun dia mengaku dia adalah orang yang bergelut dengan ilmu bayan, ada yang seperti itu. Ngomong panjang lebar kesana kemari dan gak sampai kepada titik pembicaraan kecuali sampai pendengar itu sampai lupa dulu ucapan yang pertama. Saking panjangnya. Jadi illa ba'da'an yunsia ke awal al-kalam, ini adalah sindiran saking panjangnya ucapan tadi sampai ucapan yang awal sudah dilupakan. Innahum dahilu an maknan kabirin. Mereka itu lupa dari makna yang sangat besar. Wahuwa maksudul balaghah wa ghayatuha. Makna terbesar dari ilmu balaghah, maksud balaghah dan juga tujuan balaghah. Bal huwal balaghatu kulluha, bahkan itulah balaghah yang sesungguhnya, inti dari balaghah. Ala innal balaghata isabatul qawli wal hadfi. Ketahuilah bahwasanya balaghah, sesungguhnya balaghah itu adalah isabatul qaul. Mengenanya suatu ucapan dan juga mengenanya tujuan. Hadaf itu sasaran. Jadi kalau orang ngomongnya itu bisa mengena sasaran, itulah dialah orang yang baligh. Wa huwa ma yu'abbiru anhu ahlul ma'ani biqaulihim, dan itu adalah yang diibaratkan, yang diungkapkan oleh ahlul ma'ani dengan ucapan mereka. Al balaghatu mura'atu muqtadal hal. Balaghah itu adalah memperhatikan tuntutan keadaan. Kalau waktunya ngomong panjang ya panjang, waktunya ngomong pendek ya pendek, waktunya ngomong halus ya halus, waktunya ngomong kasar ya kasar, itulah balaghah. Kata ahlul ma'ani seperti itu. Ahlul ma'ani, padahal ahlul ma'ani sendiri ini salah satu bidang balaghah, ilmu ma'ani. Mereka mengungkapkan balaghah itu adalah memperhatikan tuntutan keadaan dalam ngomong. Itulah balaghah. Jadi orang kalau tahu sikon dalam bagaimana dia harus berbicara, apakah harus manjang, apakah harus pendek, inilah orang yang balaghah betul. Wa yu'abbiru anha fil wa yu'abbaru majhul ini. Dan diibaratkan, diungkapkan juga fil hikam, di dalam mutiara-mutiara, fil hikam jamak dari hikmah, dalam ucapan-ucapan mutiara, biqaulihim, dengan ucapan mereka, likulli maqamin maqalun, di setiap keadaan itu ada ucapannya sendiri-sendiri. Walikulli haditsin haditsun, dan di setiap kejadian ada hadisnya sendiri-sendiri, ada beritanya sendiri-sendiri. Ini juga omongan ini juga bagus juga ini. Dari sisi balago ini memuat jinas. Makom, makol. Hadis. Padahal maknanya beda. Setiap keadaan itu ada ucapannya sendiri-sendiri. Dan setiap kejadian itu ada beritanya atau ada pembicaraannya masing-masing. Itulah balago. Balago itu ya seperti itu. Sesuai dengan tuntutan keadaan. Ghoiro annal maqamat minha mahuwa dhohirun. Cuma, hanya saja, maqamat, yaitu tuntutan-tuntutan keadaan tadi, di antaranya ada yang memang jelas, yudrikuhu kullu ahad, akan diketahui oleh masing-masing atau setiap orang, keinginan atau munasabah, kecocokan atau ketepatan, pembicaraan tadi ada yang memang semua orang tahu. Kazamanil hajj seperti musim haji, wazamanis shaum min syahri ramadan dan seperti musim bulan puasa. Yudrikul musallun anna kalamal khatibi sayakunu fi dhalik. Semua orang, semua jamaah pasti akan tahu bahwasanya ucapannya seorang yang memberi khutbah pasti akan membicarakan masalah haji karena memang musim haji. Atau di musim puasa pasti ucapan pasti khutbahnya seseorang itu biasanya pasti masalah puasa karena memang zamannya puasa. Au fi ma yata'allaqu bi atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu tadi. Seperti ini namanya maqamat yang sudah diketahui, keadaan yang sudah diketahui. Jadi khatib belum ngomong itu orang-orang sudah paham pasti ngomongnya nanti masalah yang dimaukan masalah puasa karena memang bulan puasa. Wa minha dan di antara maqamat tadi tuntutan-tuntutan keadaan tadi ada yang batin, ma huwa batinun, tersembunyi, terselubung. La yahtadi ilaihi illa ulul albab, tidak mampu tertunjuki kepadanya kecuali orang-orang yang memiliki albab lub, yaitu hati atau otak yang cerdik. Wal maqamat dahuna mutafawitah. Dan tuntutan-tuntutan atau kecocokan-kecocokan keadaan tadi di sini berbeda-beda, mutafawit, bertingkat-tingkat. Waqad taghibu anha fitnatu ba'dil futona lidikotiha. Dan terkadang kejelian seorang yang jeli itu sendiri kadang luput. Fitnatu ba'dil futona qad taghib. Sampai enggak mampu untuk menjangkau maksud yang diucapkan tadi. Lidikotiha karena saking apa? Saking jelimetnya. Wa maraddu dzalika ila ihsasil mutakallim dan tempat kembalinya bisa diketahui atau enggak itu kepada ihsas, kepekaan, peka. Kalau seorang mutakallim itu peka. Ila ihsasil mutakallim wa idrakihi li halil mukhatab wa man mahu. Seorang mutakallim terus peka terhadap keadaan orang yang diajak bicara dan orang yang bersamanya. Fal kalamu fi hali ziyaratil marid la tahsunu fihi lal itolah. La tahsunu fihi lal itolah. Maka contohnya, pembicaraan ketika sedang menjenguk orang sakit, enggak bagus untuk dipanjang-panjangkan. Cerita dawa kesana kemari waktu jenguk orang sakit. Ini enggak bagus. Kenapa? Karena enggak cocok keadaannya. Orang sakit itu ya dikasih ucapan yang ringkas dan bermanfaat. Kalau diajak cerita sana-sini, dia enggak bisa karena dia sedang berada dalam kesedihan, dalam sakit. Kamala yahsunu fihi dzikrul maut, sebagaimana juga enggak pantas ketika jenguk orang sakit kemudian nyebut kematian. Wala iradu al akhbar. Dan juga tidak pantas juga untuk mendatangkan berita-berita anil ladina halaku bisababil marad allazi ubtuliya bihil mazur. Tidak bagus juga untuk mendatangkan berita-berita yang tentang orang-orang yang mereka itu mati gara-gara sakit yang sama. Sakit yang sedang diderita oleh orang yang diziarahi tadi. Semakin sakit, semakin takut dia. Semakin enggak punya harapan untuk sembuh. Enggak benar seperti itu. Wal maqamul ladzi la muttasa fihi lil waqt. Demikian juga enggak pantas untuk membicarakan masalah-masalah yang tidak ada waktu yang cukup untuk membicarakan masalah tersebut. Likas rotis ziham. Karena banyaknya apa namanya ziham. Yaitu sedang ziham itu apa? Berdesak-desakan. Maksudnya kalau makomnya itu nyuruh untuk yang cepat, yang to the point ya, yang to the point saja. Wastighalil mukhatab masalan la yahsunu bihil itna. Demikian juga keadaan mukhatab itu yang masyhul istighal, sedang sibuknya orang yang diajak bicara, contohnya, la yasunu fihil itnab, tidak bagus untuk memperpanjang. Itnab itu memperpanjang. Salah satu bab balagoh, itnab dan ijaz. Ijaz itu ringkas, itnab itu panjang. Jadi misalnya sampean ketemu orang, dia sibuk mau pergi, kemudian sampean cerita panjang lebar, ya ini orangnya yang marah. Yang cepat, nang apa yang kamu lakukan gitu loh. Kamala yasunul ijaz fi maqamil madah, demikian juga tidak pantas untuk mempercepat atau meringkas pada keadaan madah dalam memuji, karena memuji itu bagusnya diperpanjang. Karena itu isbat asma wa sifat, isbat dalam isbat itu disuruh tafsil. Kenapa? Karena kalau kita memuji dengan banyak, kau bagikan ini seperti ini seperti ini semakin bagus. Bagaimana? Isbat asma wa sifat. Karena isbat asma semuanya adalah puji, pujian. Makanya disuruh panjang, suruh tafsil. Wala fi maqamin nasib, demikian juga tidak pantas untuk mempercepat dalam keadaan nasib. Nasib itu adalah di dalam taghazzul, ya di dalam sedang memuji atau di dalam bercinta, apa namanya? Bikin bercinta, bikin puisi romantis itu kemudian terus cepat-cepat enggak bagus. Wal i'tidar, demikian juga dalam maqam i'tidar, minta maaf. Minta maaf itu disuruh juga yang panjang, maaf saya banyak. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah juga, ketika minta ampun itu kita sebutkan kesalahan-kesalahan kita, kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Illa li amrin yaqtadi dzalik, kecuali kalau memang ada perkara yang menuntut untuk menyelisihi kaidah tadi. Jadi secara umum masing-masing keadaan itu ada kaidahnya. Kapan seorang itu harus ngomong cepat, kapan dia harus ngomong ringkas, kapan harus panjang, itu semuanya ada tuntutannya. Wa kullu man akhta'a hadfahu min kalamihi, dan setiap orang yang salah menyalahi tujuan, hadfahu bacanya akhta'al hadfa, yang menyalahi atau tidak mengena kepada sasarannya dari dalam ucapannya, walau kana jayyidal lafadz, walaupun dia adalah orang yang jayyidal lafadz, ngomongnya itu fasih, ngomongnya betul, susunannya betul, cara ilmu nahwunya betul, qawiyyas sabaq, dia itu juga orang yang kuat sabaq. Sabaq itu rapi, merapikan. Jadi rapi sekali. Ucapannya itu sangat rapi, sangat bagus. Tapi enggak mengena. Fa innahu mujanibun lil balaghah, maka orang tersebut adalah menjauhi balaghah. Fi mizani ahlil bayan, dalam timbangannya ahlul bayan. Dia bukan orang yang pandai balaghah, walaupun ngomongnya bagus, pintar, rapi, tapi enggak mengena. Li'anna sahibahu lam yakul al-qaulal munasiba fil halil munasibi, karena pemiliknya tadi tidaklah mengatakan ucapan yang sesuai pada keadaan yang sesuai. Maka itu bukan balaghah. Api, bagus, benar, itu enggak mesti balaghah, enggak mesti sesuai dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu yang paling mengena. Yang paling utama adalah mengena. Walladzi yaqau fi dzalika huwa man yajhalu aqdaro maramil kalam wa ma'ani. Dan orang yang terjatuh dalam itu adalah orang yang dia itu bodoh terhadap takaran. Maromi jamak dari marma, sasaran. Apa namanya? Yo, sasaran, marma. Roma, yarmi, sasaran. Yang bodoh terhadap takaran, sasaran ucapan, enggak tahu mana yang harus dituju itu enggak tahu. Wa ma'ani, demikian juga makna-maknanya dia enggak tahu. Wa lam yuwazin bainaha wa bain aqdaril mukhatabin, dia juga enggak mempertimbangkan antara maromi tadi, antara sasaran-sasaran ucapan ditimbang dan disandingkan dengan kemampuan para mukhatabin. Wal halil ladzi huwa wa hum fihi, dan keadaan yang dia dan mereka sedang berada di dalamnya. Maka ini bukan balaghah. Kalau dia salah sasaran, salah ucapan, tahu keadaannya, mukhotobnya sedang bagaimana, terus diperpanjang. Nah ini kita perpanjang atau enggak ini? Sedang ngantuk, kita selesaikan ya mukhotimah ini biar enggak mukhotimah. Masa ketika pertemuan masih mukhotimah terus? Kala qara'tu ilmal balaghah fi kutubin katsirah mandhumatan wa mansuratan, atau enggak perlu saya terjemahkan, yang jelas-jelas seperti ini sudah kita lewati. Qara'tu ilmal balaghah fi kutubin katsiratin mandhumatan wa mansuratan mukhtasaratan wa mutawwalatan. Ini penulisnya boleh seperti ini ketika menjelaskan keadaan, boleh. Tujuannya bukan untuk bangga atau sombong, enggak apa-apa, ini seperti ini boleh, supaya pembaca itu siqah, supaya pembaca itu memiliki sikoh terhadap kemampuannya. Tujuannya bukan untuk bangga, tapi untuk sikoh, supaya orang itu sikoh pada dia. Maksudnya dia memang memiliki bekal dalam bab ini. Kakitab Miftahil Ulum Lissakaki, seperti kitab Miftahil Ulum Lissakaki, Sakaki Yusuf bin Abi Bakar Abu Ya'qub Sakaki Yusuf bin Abi Bakar Abu Ya'qub As-Sakaki wa dalailil ijaz wa asraril baragoh lil Jurjani, Jurjani Abu Bakar Abdul Qahir Ibn Abdurrahman Al-Jurjani wa syuruhit talkhis, demikian juga syarah-syarah talkhis. Talkhis nanti akan disebutkan punyanya Qazwini, Talkhis fi Ulumil Balagoh karya Al-Qazwini. Wa kathirin min kutubil mutaakhirin, demikian juga banyak dari kitab-kitab mutaakhirin. Wa hafidtu minha kitab talkhis lil Qazwini kamilan, saya juga menghafal kitab talkhis punyanya Qazwini seluruhnya dihafal, secara lengkap dihafal sama si muallif. Wa nadmal jauhar al-maknun lil Akhdari, Akhdari Abdurrahman As-Saghir Al-Akhdari. Wa qara'tu syuruha, dan saya baca syuruhnya. Wa intafa'tu bidzalik wa fi wa bima afada afadanihi. Wa bima afadanihi man qara'tu 'alaiha dainil matnain, demikian juga saya mengambil manfaat dengan orang yang memberiku faedah, dengan apa-apa yang aku itu diberi faedah oleh orang yang aku baca dua kita dua matan ini kepadanya, yaitu gurunya muallif dalam dua matan ini. Min ahli ilm, dari kalangan ahlul ilm. Ghoiro annal fa, ini perhatikan. Ghoiro annal faidatal kubra kanat min tazawuki li kalamillah wa kalami rasulih. Bedanya hanya saja faedah yang terbesar adalah bukan dari belajar-belajar tadi itu semua, tapi adalah dari tazawuk. Tazawuk itu merasakan atau apa, menikmati kalamullah dan juga kalam rasulnya. Ini subhanallah. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sebagai tujuan, tapi ternyata dia juga alat perantara yang terbaik juga dengan mendalami Al-Quran. Kita belajar balaghah fungsinya supaya paham Al-Quran. Wasilahnya, sarananya yang terbaik juga dengan tadawuk, memahami dan juga meresapi Al-Quran dan As-Sunnah. Wa mandumi kalamil bulagho wa manthuri, dan juga nadhm, syair-syairnya para bulagho dan juga ucapan-ucapan mereka. Wa kana ma hadaktuhu atau hadiktuhu, hadiko itu maknanya mahir atau apa yang aku geluti. Min kawaida wa ta'rifatin wa taqsimatin tatbiqan ala ma aqra'u wa altazzu bihi min tilkal asali. Jadi apa yang aku sarikan, apa yang aku geluti selama ini, apa yang aku berikan ini adalah dari kaedah-kaedah dan juga ta'rifat dan taqsimat. Itu semua adalah bentuk praktek dari apa yang aku baca dan aku mengambil kelezatan dengannya dari uslub-uslub tadi. Zatil fakhamati wal adzubati wal baroah, di mana uslub-uslub tadi memiliki fakhamah kekuatan, wal adzubah kesegaran, wal baroah dan keindahan. Jadi intinya hasil terbesar adalah dari praktek ilmu balaghah. Itu hasil terbesar yang akan didapat oleh seseorang itu dari praktek. Kalau cuma belajar toh, kalau enggak dipraktekkan, enggak dibuat untuk meresapi Al-Qur'an dan Sunnah, enggak akan berhasil. Falihadza ansahu talibal ilm an yaktafi bidabdil ma'alimil lati tahfadhu lahul mustalahat wa thawabit. Oleh karena itu aku nasihatkan kepada talibul ilm untuk mencukupkan dengan mendobet, untuk hanya untuk menekuni, untuk memutkinkan ma'alim, yaitu tadi tempat, yaitu siapa ilmu-ilmu tadi, kaidah-kaidah tadi yang akan menjaga baginya mustalahat wa thawabit saja. Jadi enggak perlu panjang-panjang, atau jangan ngikut, jangan cuma ngikut, tapi cukup punya kuncinya. Itu maksud dari ucapan ini. Seorang dalam ilmu balaghah itu cukup tahu kaedah dan kunci pertama saja. Jangan taklid, jangan ngikut. Karena balaghah itu butuh dikembangkan sendiri. Wa ta'rifat wal mudhul allati yahtaju ilaiha, cukup mencukupkan diri dengan kunci-kuncinya saja, ta'rifat, definisi-definisi, wal musul dan pepatah-pepatah atau perumpamaan-perumpamaan yang dia butuhkan saja. Hatta la yakuna jahilan biqawaihi, cukup dia itu tidak bodoh dengan kaedah-kaedah itu saja. Wal yakuna ala thiqatin biilmihi wa ma'rifati, dan hendaknya seorang itu Wal yakuna ala siqatin bi ilmihi wa ma'rifatihi. Dan supaya seseorang itu percaya dengan ilmu dan juga ma'rifahnya. Fal balaghatu dzauqun yusqalu. Yusqalu itu dikembangkan. Karena balagho itu adalah sebuah selera yang dikembangkan bi ta'ammul, dengan cara ta'ammul fi asali bil Qur'an wa kalamil bulagho, dalam uslub-uslub Al-Qur'an dan juga ucapannya orang-orang ahli balagho. Wa tab'u wahdahu la yakfi, sedangkan tab' saja, yaitu tabiat saja, atau cuma sekedar mengandalkan bakatnya sendiri tanpa ta'ammul, ini enggak cukup. Makanya nasihatnya mu'alif dalam balagho itu cukup mengetahui kaidah-kaidah kunci saja, setelah itu dipraktekkan sendiri dengan ta'amul, dikembangkan dengan ta'amul Al-Quran dan As-Sunnah. Gak bisa balagho itu cuma ngikut, maksudnya pelajari balagho panjang cuma ngikut saja, gak dikembangkan sendiri, gak bisa, gak akan berkembang ilmu balaghonya, karena ilmu balagho itu butuh dikembangkan. Qala wa hadzal kitabul mujazatu masailuhu Al-mufassalatu qawaiduhu uqaddimuhu li talibil ilm liyakuna kafiyan lahu fi ma'rifatil balaghah wa qawaidiha. Kitab ini yang ringkas permasalahannya, tapi kaidahnya mufassal. Ini namanya tibak ini. Ini namanya tibak. Mujaz, ringkas tapi rinci. Iya, ringkas tapi rinci. Ringkas masalahnya itu ringkas sedikit, tapi setiap kaidahnya itu dirinci. Ini aku persembahkan kepada para thalibul ilm supaya kitab itu menjadi cukup untuk mengetahui balagho dan juga kaidah-kaidahnya. Setelah itu walian thaliqa ba'da dzalika bidini wa malakatihi kama yasha. Setelah itu biarlah dia terbang sendiri, pergi sendiri dengan zihn, dengan pikirannya dan juga dengan kemampuannya sebagaimana yang dia kehendaki. Makanya balagho itu dikembangkan sendiri. Cukup tahu kaedah-kaedahnya, cukup tahu istilah-istilahnya, setelah itu pergilah terbang sendiri dengan kedua sayapmu. Fa'ilmul balagho tilayantahi inda haddin, karena ilmu balagho itu tidak berhenti pada satu batas. Wahuwa qabilun lil atwar, dia itu menerima atwar. Atwar itu inovasi, diperbarui, tatawur itu namanya inovasi. Wahuwa qabilun lil atwar, dia itu menerima untuk inovasi, waziyadah bisa ditambahi, ila antaku masam sampai hari kiamat. Al-ibratu fihi bil jamal. Yang penting ukurannya, tolak ukurnya dalam ilmu balagh itu adalah al-jamal, keindahan. Wasurati wal badi'ah, gambaran yang bagus. Demikian juga badi'ah, ini juga sama, maknanya badi, bagus. Wal insya'il bari, dan kemampuan untuk membuat yang keahlian, terampil, keterampilan, itu balagh. Fahuwa laisa ka ilmin nahwi. Maka balagho itu tidak seperti ilmu nahwu. Lahu qawaninu majmu'atun la tujizu lil mutakallimi an yakhruja fiha an sananil mutaqaddimin. Di mana ilmu nahwu itu memiliki undang-undang yang terkumpulkan, tidak membolehkan bagi orang yang berbicara untuk keluar darinya. Enggak boleh maf'ul kamu rafa. Enggak boleh mubtada kamu nasab. Dari jalannya para mutaqaddimin fi usulil istishhad, para mutaqaddimin di zaman-zaman yang mustashhad, yaitu sampai zaman Mukhadram. Ini setelah itu dikatakan muwallad, seorang penyair yang bisa diambil sebagai istishhad itu cuma zaman-zaman terdahulu. Adapun penyair-penyair yang zaman mutaakhirin sudah enggak bisa lagi diambil dalil. Di usul istishhad, yaitu selain atau sebelum para muwalladin namanya. Wa wala an yazida syai'an lam yadhkuruhu sabiqun. Demikian juga enggak boleh bagi seorang pelajar ilmu nahwu untuk menambahi sesuatu yang tidak disebutkan oleh orang terdahulu. Beda dengan ilmu balagho. Ilmu balagho itu bisa dikembangkan. Walaupun enggak, tapi syaratnya enggak boleh menyelisih kaidah inti. Pokoknya masih masuk dalam rumus umum, enggak apa-apa, dikembangkan sendiri. Zalika bi'annal kalamal i'robi la yatafawat. Yang demikian itu kenapa ilmu nahwu enggak bisa diselisih? Karena ucapan secara i'rob enggak mungkin berbeda-beda. Faqauluka innad dunya hulwatun, maka ucapanmu sesungguhnya dunia itu adalah manis. Kaqauluka innad dunya murratun, seperti ucapanmu dunia itu pahit. Sama. Secara ilmu i'rob ya mutada khabar. Sama. Tapi secara ilmu balagho lain. Kalau kamu bilang dunia ini manis, sama kamu ngomong dunia ini pahit, itu ada maknanya lain-lain secara ilmu balaghah. Kilahuma mubtada wa khabar, dakhala alaihima inna. Kalau dalam ilmu nahwu itu sama secara i'rab. Tapi dalam ilmu balaghah kedua ucapan itu kalau diungkapkan itu memiliki makna yang berbeda. Amal balaghatu fa fasahatun fil lisan, adapun balaghah itu adalah tentang, ya betul, tentang kefasihan dalam lisan, harus sesuai ilmu nahwu, harus sesuai ilmu sorof, ini namanya fasih. Wadaukun bil wujudan, tapi dia dalam wujud, di dalam faktanya dia adalah selera. Wamut atun bil adhan, ilmu balagh itu adalah kesenangan di dalam zihin. Semua itu tentang ekspresi, tentang perasaan dan yang lain. Walakin alladzi yajma'u dzalika wa yantafi'u bihi huwa man kana lahu qalbun hadirun. Akan tetapi memang betul balagh itu adalah tentang fasih, tentang selera, tentang kesenangan. Tapi yang bisa mengumpulkan hal itu, yang bisa bermanfaat dengan hal itu adalah orang yang memiliki hati yang hadir, wadihnun yakidun, dan juga zihen, perasaan yang senantiasa terjaga. Wa adabun jammun, memiliki adab, memiliki etika yang bagus. Wa dzaukun rafi'un, dan selera yang tinggi. Kalau orang-orang yang enggak membiasakan diri dengan keindahan, enggak memiliki perasaan, enggak bisa balagh. Akan bisa, karena balagh itu tentang ekspresi, tentang perasaan dan yang semisalnya. Karena itu dikatakan walladzi nafsuhu bighairi jamalin la yara fil wujudi syai'an jamila. Dan yang jiwanya itu tidak terhiasi dengan keindahan, tidak ada keindahan di dalamnya, dia tidak akan bisa melihat di dalam alam semesta ini satupun sesuatu yang indah. Kalau jiwanya itu berisi kebusukan, semuanya akan terlihat busuk. Kalau jiwanya itu terisi dengan kejelekan, dia akan melihat segalanya jelek. Tapi kalau jiwanya itu indah, dia suka hal-hal yang berbau keindahan, perasaannya itu peka, maka ini nanti akan menjadi bekal utama untuk berselancar dalam dunia ilmu balaghah. Maka balaghah itu tentang ekspresi, tentang perasaan, tentang keindahan. Makanya orang sastra itu kadang rumit. Kalau orang enggak paham bab ini, ya nyangkanya buruk. Dia enggak tahu apa yang dimaukan oleh si sastra tadi, si sastrawan tadi. Selesai kita dalam muqaddimah muallif. Kita lewati dalam 3 pertemuan. Insyaallah lanjutannya kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.